Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis sehingga terlambat untuk hadir. Insyaallah kita akan langsung masuk dalam pengantar tentang al-aqidah al-wasitiyah. Yang pertama, bahwasanya al-aqidah al-wasitiyah ini adalah termasuk bagian dari ilmu tauhidul asma wa sifat, disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Sedangkan definisi tauhidul asma wa sifat sendiri, kalau definisi singkat, ifradullah bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, mengesakan Allah dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulya. Adapun definisi yang lebih lengkap daripada itu saya sampaikan di sini, yaitu ifradullah, mengesakan Allah, bi asma'il husna wa sifatihil ulya, dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulya atau yang ula. Al-waridah fil Qur'an wa sunnah, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal iman bima'aniha wa ahkamiha, dan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Dan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Saya ulangi, ifradullah, mengesakan Allah, bi asma'il husna, dalam nama-namanya yang husna, yaitu yang terindah. Wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang paling sempurna. Al-waridah fil Qur'an wa sunnah, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal iman bima'aniha wa ahkamiha, dan beriman terhadap makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Baik. Karena demikian definisi tauhidul asma wa sifat, al-asma wa sifat berarti pada kalimat ifradullah, mengesakan Allah, berarti bersih dari kesyirikan. Sedangkan pada perkataan bi asma'il husna, yaitu mengesakan Allah dalam nama-namanya yang husna atau terindah, maka mengandung konsekuensi tidak ada nama selain Allah yang lebih indah daripada nama Allah. Karena perkataan al-husna mengandung pembatasan bahwasanya yang terindah hanyalah nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid, ketika tidak ada tandingannya. Karena al-husna itu muannats dari al-ahsan, bukan muannats al-hasan. Jadi kalau diartikan dalam nama-namanya yang indah, maka tidak tepat karena tidak mengandung pembatasan. Kalau dimaksudkan indah, tidak ada makna ternya. Nah, maka yang tepat adalah terindah. Terindah. Tidak ada nama selain Allah yang lebih indah daripada nama Allah Ta'ala, ataupun tidak ada nama selain Allah yang seindah nama Allah. Berikutnya, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang tertinggi atau paling sempurna. Karena al-ulya jamak dari al-a'la, jamak dari al-a'la, mengandung tafdhil, yaitu penyangatan yang ter di sini. Sehingga sangat serasi dengan kalimat sebelumnya, ifradullah bi asma'il husna, karena mengandung pengesaan Allah, pembatasan hanya Allah yang memiliki nama yang terindah dan nama yang paling sempurna. Nama selain Allah tidak, nama selain Allah tidak memiliki nama yang husna dan sifat yang ulia. Barang siapa yang meyakini selain Allah memiliki nama yang husna dan sifat yang ulia, berarti dia telah menyekutukan Allah, bukan mengesakan Allah. Karena definisi tauhidul asma wa sifat adalah seperti itu. Al-warida fil Qur'an wa sunnah, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maksudnya adalah isyarat kepada penetapan nama, isyarat kepada sebuah kaidah dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, bahwasanya penetapan nama dan sifat Allah adalah tauqifiyah. Penetapan nama dan sifat Allah adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Apa makna tauqifiyah? Yaitu harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya yang menunjukkan itu nama Allah dan yang menunjukkan itu sifat Allah. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah dalilnya. Kemudian berikutnya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian jika di dalam Al-Quran dan Sunnah ditetapkan satu sifat Allah, maka kita tetapkan. Jika ditiadakan satu sifat buruk dari diri Allah, maka kita tiadakan. Tapi jika tidak ditetapkan dan tidak ditiadakan, maka kita pun tidak berani menetapkan dan tidak berani meniadakan. Itulah konsekuensi tauqif atau kandungan tauqifiyah. Ketika di dalam dalil ada penetapan Allah melihat dengan dua mata, maka kita tetapkan Allah melihat dengan dua mata. Kita tetapkan. Namun dan juga demikian ketika Allah tiadakan sifat zalim dari dirinya dalam Al-Quran, maka kita pun juga tiadakan sifat zalim dari diri Allah. Namun ketika kita tidak mendapatkan dalil bahwasanya Allah mendengar dengan telinga, maka kita tidak tetapkan Allah mendengar dengan telinga. Namun karena kita juga tidak dapatkan dalil bahwasanya Allah mendengar tidak dengan telinga, tidak ada dalil yang meniadakan dan tidak ada dalil yang menetapkan, maka konsekuensi tauqifiyah adalah kita berhenti sesuai dengan apa? Dalil. Kalau dalil menetapkan ikut menetapkan, dalil meniadakan ikut meniadakan, dalil tidak menetapkan namun juga tidak meniadakan, kita pun enggak berani mengatakan oh Allah mendengar pakai telinga, menggunakan telinga. Enggak berani menetapkan seperti itu. Tapi juga kita tidak berani meniadakan, tidak. Kata siapa Allah mendengar tidak pakai telinga? Tidak berani kita meniadakan. Jadi hati-hati ini yang mengajar TPA, hati-hati, karena anak-anak itu biasanya tanyanya macam-macam. Allah begini enggak? Allah begini. Allah begini. Saking kita semangatnya, kita berbicara tanpa dalil. Kita berbicara tanpa dalil. Oh iya Allah begini. Oh iya Allah begini. Allah iya Allah begini. Mana dalilnya? Definisi tauhidul asma wa sifat adalah al-warida fil Qur'an wa sunnah. Bahwasanya harus ada dalilnya penetapan nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi definisi itu kalimatnya definitif. Membatasi, memberikan, menunjukkan batasan dan seterusnya. Baik. Kemudian berikutnya. Wal iman bima'aniha wa ahkamiha. Jadi tadi kita yang tidak kita dapatkan adalah dalil bahwasanya kalau tadi yang kita dapatkan dalil yang menetapkan bahwasanya Allah melihat dengan dua mata. Yang tidak kita dapatkan adalah dalil yang menetapkan Allah mendengar dengan dua telinga. Dan kita juga tidak mendapatkan bahwasanya dalil yang meniadakan bahwasanya Allah mendengar dengan dua telinga. Meniadakan Allah mendengar dengan dua telinga. Artinya jika disebutkan oleh seorang Allah mendengar dengan dua telinga, kemudian ada dalil yang meniadakan hal itu, nah itu tidak didapatkan pula. Itu tidak, kalau ada pernyataan bahwasanya Allah mendengar dengan dua telinga, kemudian ada dalil yang meniadakan, nah itu juga tidak didapatkan. Itu maksud perkataan tidak mendengar dengan masalah mendengar dengan dua telinga. Jadi ada tambahan dua telinga di sini. Baik, yang terkait dengan tidak adanya peniadaan dan tidak adanya dalil yang menetapkan dan juga tidak adanya dalil yang meniadakan. Berikutnya, al-iman bima'aniha wa ahkamiha. Beriman terhadap makna-maknanya dan hukum-hukumnya, yaitu meyakini makna dan konsekuensi hukum serta pengaruh dan tuntutan yang terkandung dalam nama Allah dan sifat Allah. Maksudnya begini. Misalnya di antara nama Allah As-Sami', maka yang artinya yang maha mendengar. Jadi nama Allah itu kalau diartikan bukan berarti menggantikan nama Allah. Yang maha mendengar itu bukan nama Allah. Yang maha mendengar itu adalah terjemahan nama Allah untuk takribun lil faham, untuk mendekatkan pemahaman, untuk memahami. Makanya dia apa? Diterjemahkan yang maha mendengar, tapi itu tidak bisa menggantikan nama Allah. Nama Allah tetap As-Sami'. Jika Anda berdoa, maka dengan menyebut nama Allah, bukan dengan terjemahan. Sebagaimana Anda tidak mau kalau diterjemahkan nama Anda ketika diperkenalkan kepada orang lain. Kenalkan teman saya namanya Muflih, karena Anda sedang umroh, Anda kenalkan di Arab Saudi namanya namanya Untung itu Muflih. Kenalkan nama teman saya ini Muflih, karena Anda sedang berbicara dengan orang Arab. Begitu Anda ketemu dengan orang Barat, Anda terjemahkan lagi dalam bahasa Inggris. Kenalkan nama teman saya ini. Tidak demikian. Untung itu di rumah juga untung, di Indonesia juga untung, di Arab Saudi juga untung, di paspor juga untung. Gitu. Begitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka nama Allah tetap tidak diterjemahkan. Tidak bisa diganti dengan terjemahan. Bukan tidak diterjemahkan, tidak diganti dengan terjemahan. As-Sami misalnya, itu nama Allah yang maha mendengar. Yang maha mendengar. Maka berdasarkan definisi Tauhidul Asma wa Sifat, barulah kita dikatakan mentaatkan Allah dan mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya dengan baik, jika dengan sempurna. Barulah kita dikatakan mengesakan Allah dengan sempurna dalam nama As-Sami' tadi, jika kita meyakini apa? Satu, kita menetapkan di antara nama Allah itu adalah As-Sami'. Karena nama Allah itu banyak. Ada Allah, ada Ar-Rahim, ada Ar-Rahman, ada As-Sami'. Maka kita harus tetapkan kalau ada dalil yang menunjukkan nama Allah itu As-Sami', maka kita ketetapkan, kita harus meyakini nama Allah itu As-Sami', yang maha mendengar. Kemudian yang kedua, kita tetapkan setiap nama Allah itu mengandung sifat, itu kaidahnya. Maka kita tetapkan berarti dalam As-Sami' ada nama, ada sifat apa? As-Sam'u, maha mendengar, yaitu mendengar, sifat mendengar. Bedakan cara pembuatan sigah bentuk nama Allah As-Sami' dengan cara pembuatan sigah pembuatan sifat Allah, lafadznya maksudnya. As-Sami' itu nama Allah dan bukan sifat Allah, sementara sifat yang terkandung dalam nama Allah, karena setiap nama Allah mengandung sifat yang tertinggi, paling sempurna, maka sifatnya adalah as-sam'u. Jadi nanti kalau keluar ujian, as-sam'iyah itu bukan sifat Allah, tapi nama Allah. Nama Allah. Nah, kita harus menetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah mendengar, as-sam'u. Mendengar. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Lain halnya dengan manusia. Namanya untung, kemudian kenyataannya sering buntung, bisa jadi sering kemudian mengalami musibah, sering kemudian melarat, kemudian dan seterusnya, sering kecelakaan, bisa jadi atau bahkan dia mendapatkan musibah dalam agama dia, bisa jadi ini. Tapi kalau nama Allah pasti mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Itu kaidahnya. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan konsekuensi hukum, yaitu kita tetapkan di antara perbuatan Allah adalah mendengar. Di antara perbuatan Allah adalah mendengar. Allah mendengar seluruh suara yang keras maupun yang pelan. Yang keras maupun yang pelan. Saya ralat sedikit kalimatnya tadi. Yaitu yang ketiga, penetapan konsekuensi hukum, yaitu menetapkan bahwasanya Allah mendengar. Kata perbuatan antum coret. Yaitu penetapan bahwasanya Allah mendengar seluruh suara yang keras maupun yang pelan. Dan penetapan pengaruh dan tuntutannya, yaitu apa? Wajibnya takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mau ghibah, kemudian baca ayat tentang penetapan nama Allah As-Sami', maka dia takut sehingga berhenti. Kalau mau mengghibah enggak jadi mengghibah, kalau sedang mengghibah berhenti. Dan kalau ada yang membacakan ayat tersebut atau ingat tentang nama Allah As-Sami', maka dia berhenti mengghibah. Walaupun dia ngomong di belakang orang yang sedang dighibahi. Karena Allah mau mendengar baik suara yang pelan maupun suara yang keras. Allah mendengar suara saya yang sedang bicara ini bersamaan dengan jutaan, triliunan, bahkan gak bisa dihitung oleh kita. Suara dalam detik yang sama, suara ikan-ikan kecil di dasar samudera sana, suara kemudian burung-burung di atas sana, suara binatang-binatang melata yang nunjauh di pedalaman hutan sana. Secara bersamaan, berbarengan dengan suara saya, Allah Maha mendengar. As-Sami', tidak ada sedikit pun suara yang samar bagi Allah. Tidak ada sedikit pun suara yang samar bagi Allah. Allah dengar seluruh suara tersebut dengan apa? Dengan jelas. Dengan jelas. Oleh karena itu, kalau seseorang mendengar nama Allah As-Sami', maka dia tertuntut untuk takut kepada Allah. Itulah namanya petikan tadi, al-iman bima'aniha wa ahkamiha. Beriman terhadap makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Pengaruh dan konsekuensinya kita imani. Kita tetapkan nama Allah Sami dalam al-aqidah al-wasitiyah, maka kita sudah setelah ngaji al-aqidah al-wasitiyah enggak berani lagi menggibah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan siapakah orang yang paling sempurna ibadahnya, wa akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bijami'il asma was-sifat allati yattali'u 'alaihal bashar. Kurang lebihnya kalimat beliau seperti itu. Ketika beliau menggambarkan siapakah orang yang paling sempurna peribadatannya adalah di antara manusia yang paling orang yang paling sempurna peribadatannya adalah orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan nama dan sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Setiap nama Allah dan setiap sifat Allah pasti mengandung tuntutan peribadatan. Maka semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin mengharap ridha Allah, semakin cinta kepada Allah sehingga semakin ringan apa? Amalan soleh baginya. Semakin takut kepada Allah sehingga semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah. Semakin mengharap pahala Allah sehingga semakin ikhlas ketika melakukan amal soleh walaupun tidak dilihat oleh orang. Semakin kuat harapannya untuk mendapatkan sesuatu yang paling membahagiakan, paling menyenangkan dan paling nikmat, yaitu melihat wajah Allah kelak di akhirat. Maka segala upaya untuk bisa melihat wajah Allah dari iman dan amal saleh, maka dia lakukan karena harapannya demikian besarnya kepada Allah. Inilah yang ingin kita raih, belajar al-aqidah al-wasitiyah, bukan sekedar al-aqidah al-wasitiyah belajar kaidah-kaidah saja, tetapi justru yang terpokok apa? Meningkatkan ketakwaan kita. Karena ma'rifatullah itu nau'an. Mengenal Allah itu ada dua macam. Yang pertama ma'rifatullah al-ijmaliyah, mengenal Allah yang global. Yang kedua ma'rifatullah al-tafsiliyah, mengenal Allah yang terperinci. Mengenal Allah yang global itu fokusnya kepada yaitu membatasi, saya ulangi, fokusnya kepada penjagaan agar orang tidak sampai kafir, murtad, tidak sampai batal keislamannya. Misalnya meyakini Allah dengan keyakinan yang salah yang sampai membatalkan keislamannya. Jangan sampai seperti itu. Misalnya belajar qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. Itu ma'rifah yang ijmaliyah, yang global. Nah, kita belajar al-aqidah al-wasitiyah yang isinya ratusan dalil tentang nama ataupun sifat Allah, cakupannya ini. Sebagian tentang nama Allah maksudnya demikian, dan sebagiannya tentang sifat Allah, ratusan dalil itu mencakup itu. Maka harapannya apa? Semakin kita lalui mempelajari satu dalil, kita dapatkan satu nama Allah, padahal setiap nama Allah mengandung tuntutan peribadatan, maka semakin dekat kita dengan Allah. Semakin takut kita kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin mengharap pahala Allah, keridhaan Allah, seperti itu. Itulah daerah ma'rifatullah at-tafsiliyah, mengenal Allah yang terperinci. Yaitu fokusnya tidak sekedar agar seseorang tidak kafir, agar sah keislamannya sampai menutup mata, tetapi fokusnya lebih kepada apa? Ma'rifatullah yang terperinci, lebih kepada semakin tinggi keimanan kita. Jadi bukan hanya aslul iman, tetapi kamalul iman sudah diraih. Harapannya itu kalau belajar dan khatam al-aqidah al-wasitiyah ini. Semakin kenal kita tentang siapa Rabb kita melalui mempelajari nama dan sifat-sifatnya, semakin cinta kita kepada Allah Ta'ala. Orang kalau semakin cinta kepada Allah Ta'ala, semakin ringan ketaatan itu dilakukan. Jangankan kepada Allah, orang kalau manten baru saja itu mbok yao gak punya sepeda motor, malam pertama ngajak jalan-jalan istrinya pakai sepeda ontel, tanjakan ke kali urang sana, misalnya berbulan madu ke kali urang sana, ketika ditanya istrinya, berat mas? Enggak, walaupun sambil bercucuran apa keringatnya, dia akan tetap mengatakan, semangat juyangnya itu akan tetap menuntut dia mengatakan enggak, walaupun sambil gemetaran, karena rasa cintanya yang besar kepada istrinya. Sesuatu yang berat jadi ringan. Sholat malam yang berat, kalau dia tahu di antara sifat Allah adalah turun di sepertiga malam terakhir, maka dia rasa dingin, rasa ngantuk, rasa dia nyahkan, ringan bagi saya, bagi dia. Karena semakin mengenal Allah Ta'ala. Orang kalau cinta kepada artis akan datang di Jogja, apalagi artis kaliber internasional atau pemain sepak bola kaliber internasional akan main di stadion apa namanya Jogja, sudah jauh-jauh hari dipesan tiketnya itu, kalau perlu antri tiket itu sampai panjang, terus pas hari-hanya jam jam J-nya maka dia sudah menunggu berjam-jam sebelum itu untuk bisa masuk ke pintu stadion. Masya Allah, persiapannya bagaimana ini? Karena ingin melihat orang yang dia cintai, dia idolakan. Itu baru urusan manusia ya. Nah, ini dapat kabar bahwasanya Allah turun ke seperti, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang berdoa akan Allah kabulkan. Nah, maka ini sesungguhnya yang jadi poin terbesar ketika kita mempelajari al-aqidah al-wasithiyah adalah ma'rifatullah al-ijmaliyah kita raih dan ma'rifatullah at-tafsiliyah yang kita raih. Adapun faedah selebihnya bisa membantah ahlul bid'ah, bisa dan seterusnya, itu faedah selanjutnya. Bisa membantah Asy'ariyah, bisa membantah Maturidiyah, bisa membaca dan seterusnya, itu faedah selanjutnya. Bukankah kita ingin masuk surga dengan pelajari al-aqidah al-wasithiyah ini? Gitu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang kitab al-aqidah al-wasithiyah ini, mari kita pelajari bagaimana penjelasan penulis sendiri, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau sempat mengatakan, saya dalam akidah ini sangat memperhatikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Semua lafadz yang saya sebutkan di dalam akidah ini mesti saya sebutkan juga dengannya ayat dan hadis atau ijma' salaf. Berusaha seperti itu. Maksudnya yaitu poin-poin yang apa namanya yang khususnya terkait dengan nama ataupun sifat Allah. Fokusnya kepada itu. Jadi berusaha seperti itu beliau sampaikan. Kemudian beliau juga mengatakan, tidaklah saya masukkan dalam kitab ini kecuali akidah seluruh pendahulu yang saleh. Itu akidah salafus saleh. Juga beliau mengatakan, saya telah melakukan riset ilmiah secara cermat terkait dengan seluruh orang yang menyelisih saya pada satu hal dari akidah ini selama 3 tahun. Jika ada satu huruf dari seseorang yang termasuk 3 generasi mulia, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in, maksudnya begitu maksud beliau, yang menyelisih apa yang telah saya sampaikan, maka saya akan rujuk dari hal itu. Jadi beliau sudah melakukan riset ilmiah selama 3 tahun. Bahwasanya tidak dimasukkan ajaran baru dalam al-aqidah al-wasithiyah ini. Bahkan beliau siap untuk rujuk jika ada ucapan dari sahabat tabi'ut dan tabi'ut yang menyelisih apa yang ditulis dalam al-aqidah al-wasithiyah ini. Yang konon kabarnya cuma ditulis hanya antara asar dan maghrib. Masya Allah. Antara asar dan maghrib nulisnya. Bukan antara semester 9 sampai semester 14. Skripsi enggak jadi-jadi. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, itu pun dengan beberapa lembar saja. Beberapa lembar saja ini, tapi disyarah terus ulama dari kurun ke kurun mensyarah, menjelaskan mutiara-mutiara yang terkandung dalamnya. Beda dengan skripsi zaman sekarang, 700 halaman kalau diperes isinya cuma beberapa lembar saja karena depannya pengantar, belakangnya lampiran-lampiran. Diperbanyak untuk melengkapi. Ya, itu pun masih pakai revisi 17 kali misalnya, entah revisi judul, revisi isi dan seterusnya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun isi dari al-aqidah al-wasithiyah ini secara umum terdiri dari 6 bab. 6 bab besar. Yang pertama bab muqaddimah. Yang kedua bab iman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua bab iman kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga iman terhadap hari akhir. Dan yang keempat iman terhadap takdir. Dan yang kelima iman, hakikat iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang keenam bab penutup, yaitu ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj mereka. ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj mereka. Maksudnya manhaj metodologi mereka dalam beragama Islam. Itu maksud manhaj. Metodologi mereka dalam beragama Islam, baik berilmu dan beramal. Saya ulangi, bab pertama muqaddimah, bab kedua iman kepada Allah Ta'ala, bab ketiga iman terhadap hari akhir, bab keempat iman terhadap takdir, bab kelima hakikat iman menurut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini masalah besar, masalah iman ini sampai disendirikan dalam bab tersendiri. Adanya teroris pada zaman ini, adanya khawarij kontemporer pada zaman ini, itu karena salahnya memahami bab iman. Maka penting belajar bab iman ini, sangat penting sekali, terutama di zaman ini. Kemudian yang keenam, bab penutup, ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj mereka. Orang kalau mengaku aswaja, apakah sesuai dengan ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya? Diperiksa. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang menjadi inti fokus pelajaran Tauhidul Asma wa Sifat adalah bab muqaddimah dan bab kedua, iman kepada Allah Ta'ala. Kalau dikaitkan dengan khusus disiplin ilmu Tauhidul Asma wa Sifat. Jadi dua itu selesai, berarti selesai sudah fokus penguasaan Tauhidul Asma wa Sifat. Karena yang lainnya adalah tentang masalah yang lain. Tentang masalah yang lain. Jadi kalau secara umum belajar al-aqidah al-wasitiyah, itu maksudnya belajar rukun iman. Rukun iman. Jadi maaf, namanya rukun iman dan rukun Islam, belajar rukun iman dan rukun Islam bukan kurikulum anak TK dan SD saja. Belajar rukun iman lagi, kok belajar rukun Islam lagi? Sangat jauh kandungannya. Penjelasan para ulama di dalam al-aqidah al-wasitiyah ini tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada takdir dan seterusnya, iman kepada hari akhir, sangat jauh kandungannya, kontennya dengan kurikulum di TK, di SD, bahkan di perguruan tinggi sekalipun yang hanya 2 SKS saja. Itu pun mungkin hari pertama enggak masuk karena sakit. Kuliah cuma 2 SKS selama 6 tahun atau 5 tahun. Pelajaran agama Islam cuman, pendidikan agama Islam cuma 2 SKS. Itu pun pakai hari pertama enggak masuk karena sakit. Hari kedua enggak masuk karena izin. Hari ketiga hujan lebat. Hari keempat masuk tapi masih musim dingin jadi ngantuk, apalagi ada AC. Enggak konsen apa yang didapatkan tadi. Akhirnya apa? Cuman catatan-catatan temannya saja di copy, sistem kebut semalam belajarnya SKS, kemudian langsung ujian nilai A selesai. Nah ini. Nah, maka sangat jauh sekali bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan tentang masalah rukun iman yang enam, dan ini dasar dari seseorang untuk membangun keimanannya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan perbedaan antara orang arif, orang yang alim, ulama, orang yang berilmu, orang yang bijaksana, dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak berilmu atau kurang sekali ilmunya, itu perbedaannya ada pada kalau arif itu perhatiannya kepada yaitu mengkokohkan asas dasar. Dasar-dasar iman adalah rukun iman. Dasar-dasar Islam adalah rukun Islam. Yang rukun-rukun, yang dasar-dasar itu dikokohkan. Setelah itu baru meninggikan bangunan sekehendak hatinya. Tetapi kalau orang jahil, dia itu kesibuknya dengan memperbanyak amal. Sibuknya, saya ulangi, Ibnu Qayyim menjelaskan, sibuknya dengan meninggikan bangunan tanpa memperhatikan pengokohan asas dasar, tanpa memperhatikan dengan baik pendasaran. Maka bayangkan orang kalau sibuk memperbanyak ibadah sementara perkara-perkara keyakinan dasar, prinsip-prinsip dasar dalam Islam diabaikan. Orang yang seperti ini, yang membangun keimanannya dengan cara seperti ini, cara orang jahil seperti ini, maka apa? Sedikit bangunan yang menjulang tinggi kelihatannya itu, sedikit kena angin syubhat oleng. Sedikit kena angin syahwat, roboh bisa jadi. Adapun orang yang membangun dasarnya, membangun keimanan dari dasarnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas 13 tahun pertama dakwahnya, dasar-dasar keyakinan yang sahih dikuatkan, tauhid, dakwah tauhid. Seperti itu ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagus belajar tentang perincian hukum jual beli. Bagus belajar tentang perincian apa hukum nikah dan talak, apalagi sudah semester-semester akhir. Membutuhkan hal itu. Bagus belajar tentang fikih wudu, bagus. Tetapi itu sesuatu yang terbangun di atas dasar. Dasarnya adalah rukun iman, keimanan, tauhid. Jika Anda ahli dalam masalah fikih-fikih tadi, sementara tidak ahli, sementara saya ulangi, rapuh dasar-dasar keimanan Anda, maka akan bahaya. Bahaya yang seperti ini. Baik. Di dalam, karena fokusnya kepada pembahasan muqaddimah, dalam muqaddimah itu terdapat banyak kaidah. Sehingga kita berlangsung pelajaran biasanya agak lama di muqaddimah karena banyak kaidah-kaidah yang butuh diperkenalkan di situ. Kaidah-kaidah itu rumusan para ulama setelah memperhatikan dalil-dalilnya. Biar enggak sesat umat itu disederhanakan jadi kaidah-kaidah. Kalau menyelisih kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maka sangat mungkin dia terjatuh dalam aliran-aliran sesat. Karena kaidah-kaidah itu secara umum adalah diambil dari dalil-dalilnya. Diambil dari dalil-dalilnya. Kemudian pada iman kepada Allah Ta'ala terakhir, karena ini fokusnya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sekitar 60 lebih sifat Allah dan 20 nama Allah. Jadi ini menunjukkan penulis lebih banyak membahas sifat-sifat Allah Ta'ala daripada nama-nama Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Wallahu ta'ala alam sawab. Barangkali ini disebabkan karena penyimpangan manusia terkait dengan sifat Allah, terkait dengan masalah sifat, masalah penetapan sifat Allah lebih banyak terjadi dibandingkan penyimpangan keyakinan mereka terkait dengan penetapan nama Allah. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.